lapang hijau. Kupur yang medok miroh kakon kandel separo. Doa untuk neko ya sungai Bengawan Solo. Solo bidadari kesleo. Ngempet-ngempet banget tapi pengen duwe bojo. Apa mungkin samarin ora keduman cojo. Lan apa mungkin amung arep pengen lekoto. Koto sing Sampai